رسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين رحمني ورحمكم الله، وإخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada pasal berikutnya dari Tarikh Al-Khulafa dari Imam Suyuti, dan masih tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Faslun fil ahadits al-waridah fi fadlihi wahdahu radhiyallahu taala anhu siwa ma taqaddam. Pasal tentang hadis-hadis yang tersebut tentang keutamaan Abu Bakar secara sendirian. Yang kemarin pasal tentang keutamaan Abu Bakar yang bersama-sama dengan Umar, kadang dengan Umar dan Ali dan Uthman. Tetapi kali ini hadis-hadis yang khusus hanya tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, akhrajahu syaikhan, dikeluarkan oleh dua syaikh, Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, man anfaqa zawjaini min syai'in min al-asyai fi sabilillah du'ya min abwabil jannah. Ya Abdullah, hadha khair. Faman kana min ahli shalah du'ya min abwabil shalah. Wa man kana min ahli al-jihad du'ya min babil jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'ya min babil sadaqah. Wa man kana min ahli shiyam du'ya min babil rayyan. Faqala Abu Bakr, ما على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، فأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, maksudnya beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, siapa yang menginfakkan zaujaini ay sinfaini, sepasang, ini dua perkara yang merupakan pasangan, min syai'in, sepasang sesuatu, dari asya, dari perkara-perkara yang baik, fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan dipanggil nanti di pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini kebaikan. Kalimat fi sabilillah yang bermakna di jalan Allah memiliki dua makna. Yang pertama fi sabilillah ay fil jihad fi sabilillah. Siapa yang menginfakkan sepasang di jalan Allah, apakah kuda dengan pelananya atau unta dengan perlengkapannya atau senjata dengan tamengnya, ada fisabilillah. Yang kedua memiliki makna fisabilillah yakni al-ikhlas di jalan Allah, walaupun bukan dalam perang, bukan dalam jihad. Kalau itu untuk Allah, maka di jalan Allah. Siapa yang berinfak untuk talabul ilmi, itu di jalan Allah. Siapa yang berinfak untuk membangun masjid, itu di jalan Allah. Siapa yang berinfak untuk membantu saudaranya yang kelaparan, itu di jalan Allah. Semua yang baik-baik yang diperintahkan oleh Allah, maka dikatakan di jalan Allah. Maka siapa yang berinfak di jalan Allah, maka dia akan dipanggil nanti di surga dari pintu-pintu surga. Kalau dia min ahli salah, orang yang ahli salah, menonjol dalam salatnya, hebat dalam salatnya, du'ya min babis salah, akan dipanggil dari pintu salat. Barang siapa yang kana min ahlil jihad, orang yang memang dari golongan jihad, yakni selalu berjihad dan menonjol dalam jihadnya, du'ya min babil jihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah, dan kalau dia dikenal dari ahli sadaqah, banyak bersadaqah, du'ya min babil sadaqah, akan dipanggil dari pintu sadaqah. Wa man kana min ahli siyam, dan kalau dari golongan puasa, ahli puasa yang banyak berpuasa ditambah dengan yang sunnah-sunnahnya, maka akan dipanggil min babil siyam ay babur rayyan, akan dipanggil dari bab khusus, pintu khusus, yaitu pintu ar-rayyan, pintu khusus bagi shaimin. Qala Abu Bakr, Abu Bakr berkata, ma'ala man yuda min tilkal abwab min darurah, tidaklah atas orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu, pintu-pintu itu tidak ada darurah, artinya biasa saja. Ma'ala man yuda min tilkal abwab min darurah, artinya mesti saja mereka akan dipanggil dari pintu-pintu itu. Akan ada yang dipanggil dari pintu salat, akan ada yang dipanggil dari pintu jihad, akan ada yang dipanggil dari pintu infak, pintu rayyan, dan lain-lain. Tetapi ya Rasulullah, fahal yud'a minha kulluha ahadun ya Rasulullah, tetapi adakah satu orang yang dipanggil dari semua pintu? Pintu rayyan memanggilnya halumma halumma, pintu infak memanggilnya ya Abdullah hadha khair, pintu jihad juga memanggilnya ya Abdullah hadha khair. Demikian pula pintu-pintu lainnya semuanya memanggil ya Abdullah pada satu orang ini. Maka Rasulullah SAW menyatakan na'am, iya, ada orang yang dipanggil dari semua pintu. Fa'arju antakuna minhum ya Abu Bakrin, dan aku berharap engkau termasuk di dalamnya ya Abu Bakrin, aku berharap engkau termasuk yang dipanggil dari semua pintu. Hanifuddin a'azakumullah, diriwayatkan hadis tentang seorang wanita, idha sallat khamsaha wa samat syahraha wa ata'at ba'laha. Wanita kalau sudah sholat yang wajibnya, sudah berpuasa yang wajibnya, kemudian mentaati suaminya, maka silakan masuk ke dalam pintu surga yang delapan. Min ayyi abwabi tsamaniyati syaat. Berarti ini termasuk juga wanita yang akan dipanggil dari semua pintu, bebas untuk masuk dari pintu manapun, adalah wanita yang mengerjakan salat wajibnya, wanita yang mengerjakan puasa wajibnya, dan kemudian mentaati suaminya. Masya Allah, dimudahkan bagi mereka untuk masuk surga. Dan dikatakan silakan masuk min ayyi abwabi tsamaniyah, silakan masuk dari pintu yang 8, dari pintu-pintu surga. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ternyata disebutkan di sini secara ta'yin Abu Bakrin, aku berharap engkau termasuk di dalamnya. Hadis akhrajahu asy-syaikhan, hadis dikeluarkan oleh dua syaikh, ai Al-Bukhari wa Muslim. Wa min tilkal abwab wa akhraja Abu Dawud wal Hakim, dan dikeluarkan pula oleh Abu Dawud dan juga Imam Hakim. Wa sahahahu, dan Imam Hakim mensahihkan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu ama innaka ya Aba Bakr awwalu man yadkhulil jannah min ummati. Ama, ketahuilah, seperti ala, innaka ya Aba Bakrin, sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar adalah awal seorang yang akan masuk ke dalam surga dari umatku. Ketahuilah bahwa engkau ya Abu Bakar adalah orang pertama yang masuk surga dari umatku. Yani setelah para anbiya, selain para rasul, maka yang pertama masuk surga adalah Abu Bakar. Akhraja Syaikhan an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inna min amannin nas, ditaskidkan di huruf nun, amannin nas, dari kata manna yamunnu, yang paling memberikan minnah, paling memberikan minnah. Inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Di antara manusia yang paling banyak memberikan kepadaku dalam persahabatannya dari hartanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghairu rabbi lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Kalau saja aku mengambil khalilan, kecintaan, kekasih selain Rabbku, niscaya aku akan mengambil Abu Bakrin sebagai khalil. Walakin ukhuwatul Islam, tetapi cukup persaudaraan Islam. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, makna khalil dari kata khullah. Khullah adalah kecintaan, tetapi yang lebih tinggi dari mahabbah. Mahabbah, kecintaan, sedangkan yang di atas mahabbah adalah khullah. Maka Rasulullah SAW tidak mengambil kekasih yang dicintai dari manusia, hanya mengambil Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalilnya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga mengambil Rasulullah SAW sebagai khalilnya. Sebagaimana Allah juga mengambil Ibrahim sebagai khalilnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Maka karena Nabi hanya menjadikan khalil hanya Allah, maka beliau alaihi salatu wassalam tidak mengambil khalil dari manusia. Tidak mengambil khalil dari manusia. Maka Rasulullah SAW berkata, kalau boleh aku mengambil khalil dari manusia, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku. Tetapi tidak, aku tidak mengambil khalil dari manusia. Khalilku hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan ibnina azakumullah, adapun mahabbah, adapun kecintaan, Rasulullah SAW mencintai para sahabatnya. Rasulullah SAW mencintai Aisyah istri-istrinya. Rasulullah mencintai kaum mukminin. Ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahabban nasi ilaik, "Ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai?" Dijawab, "Aisyah." Istrinya, yang paling dicintainya adalah Aisyah. Aisyah. Kata penanya, "Ya Rasulullah, yang aku maksud dari kalangan laki-laki, siapa yang paling kau cintai?" "Abuha," bapaknya. "Man abuha?" "Abu Bakar," yang sedang kita bahas. Artinya Rasulullah SAW mencintai Abu Bakar. Tetapi untuk setingkat khalil, Rasulullah SAW tidak menjadikan khalil kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan dalam hadis ini, "Lau kuntu muttakhidan khalilan ghayra rabbi latakhadtu Abu Bakrin khalila." Kalau saja aku mengambil khalil dari selain Allah, dari selain Rabbku, niscaya aku ambil Abu Bakar sebagai khalil. Walakin uhuwatul Islam, tetapi cukup persaudaraan Islam. Wa qad warada hadzal hadis min riwayat Ibnu Abbas. Telah diriwayatkan hadis ini dari riwayat Ibnu Abbas dan juga dari riwayat Ibnu Zubair dan juga Ibnu Mas'ud dan juga Jundub Ibnu Abdullah dan juga Al-Barra wa Ka'ab Ibnu Malik wa Jabir Ibnu Abdullah wa Anas wa Abu Waqid Al-Laythi wa Abul Ma'la wa Aisyah wa Abu Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Lihat, sudah dikeluarkan dalam kitab tersahih setelah Al-Quran, yaitu Bukhari. Dan kemudian yang tersahih setelah Bukhari, yaitu Muslim. Yang ternyata bukan dari satu sahabat, tapi dari sekian banyak para sahabat. Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Ibnu Mas'ud, wa Jundub Ibnu Abdullah, wal Bara. Ada Barra, ada Al-Bara, yang tanpa tasjid. Al-Bara tanpa tasjid adalah Al-Bara Ibn Azib. Adapun Al-Bara biasanya adalah Abul Aliyah. Sehingga kalau ini jajaran sahabat, biasanya Al-Bara Ibn Azib. Wa Ka'ab Ibn Malik, wa Jabir Ibn Abdullah, wa Anas, wa Abi Waqid Al-Laythi, wa Abil Ma'la, wa Aisyah, wa Abu Hurairah, wa Ibn Umar. Masya Allah, dari sekian banyak sahabat. Sudah sahih memiliki sekian pendukung-pendukung. Wa akhrajal Bukhari an Abi Darda. Dikeluarkan pula oleh Imam Bukhari dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Qala kuntu jalisan 'inda an-nabi. Aku pernah duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Id aqbala Abu Bakr radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fasallama, beliau pun memberi salam. Wa qala, dan mengadu, berkata, "Innahu kana baini wa baina Umar bin Khattab syai." Sesungguhnya antara aku dengan Umar bin Khattab ada sesuatu. Ini pertikaian. Fasra'tu ilaih. Thumma nadimtu. Fasa'altu an yaghfira li. Kemudian aku bersegera kepadanya dan aku menyesal. Maka aku minta kepada Umar untuk memintakan maaf untukku, memintakan ampun untukku. Fa'aba alayya, tapi dia menolak. Fa'aqbaltu ilaik, maka aku pun mendatangi engkau ya Rasulullah. Pengaduan Abu Bakar bahwa aku ada pertikaian dengan Umar, kemudian aku menyesal dan aku meminta agar Umar memaafkan atau memberikan doa, mendoakan semoga aku diampuni. Ternyata tidak mau. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, "Yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Yaghfirullahu laka ya Abu Bakr." Semoga Allah mengampuni wahai Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu ya Abu Bakar. Semoga Allah mengampunimu ya Abu Bakar. Kemudian Umar pun menyesal. Datang. Setelah Abu Bakar datang Umar karena menyesal. Fa'ata manzil Abi Bakr. Umar mendatangi rumahnya Abu Bakar. Ternyata di rumahnya Abu Bakar tidak ada. Kemana? Ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. atan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faja'ala wajhan nabiyyi yatama'ar, maka tiba-tiba wajah Rasulullah sallam memerah, terlihat marah. Hatta asfaqa Abu Bakrin, sampai Abu Bakar kasihan melihat Rasulullah sallam dan kasihan, khawatir jangan sampai Umar terkena marah Rasulullah sallam. Fajassa ala rukbatai, maka Abu Bakar pun jassa. Jassa ya jassu adalah berdiri di atas lututnya seperti orang memohon di hadapan Rasulullah sallam dan berkata, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu adlim, ya Rasulullah, inna ana kuntu adlim minhu, ya Rasulullah, aku yang zalim, aku yang salah, ya Rasulullah, aku yang mendzalimi dia, ya Rasulullah. Diulang dua kali karena khawatir, kasihan dengan Rasulullah sallam yang marah dan juga khawatir terhadap Umar jangan sampai kena marah Rasulullah sallam karena melihat Rasulullah sallam memukanya memerah. Maka Nabi menyatakan, innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadab, wa qala Abu Bakr sadaq, wa wasani bi nafsihi wa malihi, fa hal antum tarikuni li sahibi. Lihat ucapan Rasulullah sallam ketika marah. Allah mengutus aku kepada kalian waktu itu, kalian semua berkata engkau berdusta, sedangkan Abu Bakar yang menyatakan engkau benar, dan Abu Bakar yang membela aku, Abu Bakar yang membantuku, memberikan hartanya dan dirinya. Apakah kalian akan meninggalkan dia? Di awal dakwahnya Rasulullah SAW, siapa yang percaya? Semua mendustakan. Dari perempuan hanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dari laki-laki hanya Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW gelisah mendapatkan wahyu pertama, khawatir, kenapa aku? Khadijah yang membelanya, yang menyatakan, sungguh innaka latasilur rahim wa tuqrid dhaif, engkau menyambung silaturahmi, engkau menghormati tamu, engkau memberi makan orang miskin, enggak mungkin kau tertimpa sesuatu yang jelek. Demikian pula ketika disampaikan pada Abu Bakar, maka Abu Bakar menyatakan, engkau benar, engkau tidak salah. Maka Rasulullah SAW ketika Abu Bakar disakiti, Rasulullah SAW yang marah. Memerah mukanya dan berkata, dulu ketika aku menyampaikan dakwah pertama kali, kalian semua menyatakan kadzab, engkau berdusta. Sedangkan Abu Bakar berkata, sadaqta, engkau benar. Wawasani bimalihi wa nafsih, dan beliau mendukung aku dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan badannya. Apakah sekarang kalian meninggalkan Abu Bakar? Apakah kalian sekarang memusuhi Abu Bakar? Padahal Umar sudah menyesal. Umar sudah menyesal. Ikhwani fillah na'azakumullah. Pelajaran yang kita ambil selain keutamaan Abu Bakrin adalah bahwa kejadian di antara sahabat, kesalahpahaman, pertikaian kecil itu biasa. Tetapi selalu diiringi dengan minta maaf dan selesai. Tidak boleh berkepanjangan, tidak boleh bermusuh-musuhan terus-menerus, dan tidak boleh dendam. Pertama Abu Bakar menyesal dan menyatakan, ya Umar, doakan agar Allah mengampuni aku. Aku minta maaf padamu. Umar masih emosi. Maka Abu Bakar sedih. Datang kepada Rasulullah SAW. Tidak berapa lama Umar pun menyesal. Dan mendatangi rumah Abu Bakar. Ternyata tidak didapati di rumahnya. Ternyata sudah ada di rumah Rasulullah SAW. Abu Bakar Umar mendatanginya karena ingin meminta maaf dan ingin memaafkan. Ketika Rasulullah SAW marah, justru Abu Bakar yang khawatir. Justru Abu Bakar yang khawatir. Bukan seperti kalian, ah, rasain lo. Dimarahi Rasulullah SAW, tidak. Abu Bakar menyatakannya, Rasulullah, inni ana kuntu adlim. Ya Rasulullah, aku yang salah, aku yang mendzalimi dia. Khawani fi dina azzaqullah. Lantas Abu Bakar kenapa mengadukan Rasulullah SAW? Kalau memang beliau yang salah. Hanya satu masalah. Dia minta dimaafkan. Dan minta didoakan agar diampuni oleh Allah. Tidak dilaksanakan. Dia sedih. Ini yang mau dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan mengadu untuk dimarahi atau ditegur Umar. Tidak. Itu pertama. Itu bahkan kedua. Pertama keutamaan Abu Bakar. Yang berikutnya kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam marahnya ketika sahabatnya yang dicintainya diganggu atau disakiti hatinya. Marah Rasulullah sallam. Karena ini adalah sahabat terdekatnya di masa tidak ada seorang pun yang menyatakan engkau benar kecuali Abu Bakar. Di masa semua manusia memusuhinya illa Abu Bakar. Di masa orang semua enggak percaya illa Abu Bakrin. Radiyallahu ta'ala anhu. Wa akhraj ibn Adi. Dari hadis ibn Umar. Radiyallahu ta'ala anhuma nahwahu. Wa fihi. Disebutkan hadis yang nahwahu. Artinya sama dengan yang sebelumnya. Semakna dengan itu. Kisah yang tadi. Yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Yang ini dari Ibn Adi min hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala faqala Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang kedua ini, walaupun sama kisahnya, ada tambahan kalimat bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tu'zuni fi sahibi. Jangan kalian sakiti aku pada sahabatku. Fa innallaha ba'athani bil huda wa dinil haqq. Fa qultum kadzabta. Jangan kalian sakiti aku. Ini dari mana mereka ini? Santri atau bukan santri? Hah? Dari mana? Ya walaupun beda kelas, ada pelajaran dia lainnya? Hah? Atau tidak terkenakan wajiban yang ini? Punya kelas sendiri, pelajaran sendiri. Baik, selamat. Selamat. Kalau enggak tak suruh berdiri semua kamu di belakang. Baik, kembali. La tu'dhuni fi sahibi. Jangan kalian sakiti aku pada sahabatku. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus aku dengan petunjuk dan agama yang hak, kalian semua berkata kadzabta. Wa qala Abu Bakar sadaqta. Sedangkan Abu Bakar mengatakan engkau benar. Sadaqta. Walaula anna Allah sammahu sahiban lattakhadtuhu khalila. Kalau saja bukan karena Allah menamakannya sebagai sahib, maka niscaya aku akan jadikan dia sebagai khalil. Walakin ukhuwatul Islam, tetapi cukup ukhuwatul Islam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Setiap orang ada ragunya. Kecuali Abu Bakar. Demikian disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain. Apa maknanya? Maknanya ketika Rasulullah SAW menyatakan aku Rasulullah ilaikum. Dan menyatakan qulu la ilaha illallah. Ada masa berfikirnya. Apa benar? Apa iya? Masa? Ada masa-masa seperti itu. Tidak langsung masuk Islam. Berfikir dulu. Ada yang sebentar kemudian baru masuk Islam. Ada yang berfikir agak lama. Ada yang bahkan bermusuhan dulu. Beberapa saat. Seperti Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Pertama memusuhi. Sampai ketika beliau tersentuh hatinya dengan baca Al-Quran, dari iparnya, dari adiknya, mulai dia berpikir, ini enggak main-main, ini sesuatu yang serius. Mana? Aku lihat, enggak boleh, kau najis, kotor, masih kafir, ila akhirnya. Disuruh berwudu dulu, disuruh bersihkan diri dulu, baru kemudian ditunjukkan. Dan Umar terkagum-kagum, dan kemudian masuk Islam. Demikian pula beberapa sahabat-sahabat yang lain. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW, pertama memusuhi, tetapi secara persaudaraan itu ponakan. Maka ketika dia datang dari berburu, karena memang kesukaannya berburu, datang ke perkumpulan mereka sedang membicarakan dan sedang menjelek-jelekan Rasulullah SAW, marah beliau, menghunuskan pedangnya dan menyatakan, apa kalian katakan kepada ponakanku? Heran mereka, apakah engkau sudah ikut dia? Iya, aku sudah ikut dia, mau apa? Padahal belum. Saking cemburunya ketika saudaranya dihinakan oleh mereka. Setelah itu datang kepada Rasulullah SAW, aku sudah berkata bahwa aku ikut engkau, aku ingin tahu apa sih yang kau bawa. Ada masa-masa seperti itu radhiyallahu ta'ala anhum, illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Mengapa? Kok Abu Bakar sepertinya tidak berpikir atau tidak perlu untuk menghitung-hitung dulu? Karena Abu Bakar sudah menunggu. Karena beliau termasuk ahadul hunafa. Apa hunafa? Hunafa adalah orang yang sudah cenderung kepada tauhid sejak masa jahiliyah. Hunafa adalah orang yang sudah cenderung tauhid di masa jahiliyah sebelum datang Islam. Di antara mereka, para hunafa, ada yang bersandar di Ka'bah dan berkata kepada semua yang sedang menyembah berhala, sungguh demi Allah, enggak ada seorang pun di antara kalian yang beribadah seperti beribadahnya Abu Bakar wa Umar. Afwan. Seperti beribadahnya Ibrahim wa Ismail. Tidak ada di antara kalian yang beribadah seperti beribadahnya Ibrahim wa Ismail alaihimassalam. Aku yakin seorang pun dari kalian tidak ada yang seperti dia. Dan kalau aku tahu berhala-berhala ini bisa menyampaikan kepada Allah, akan aku sembah. Tapi aku yakin tidak bisa. Aku tidak akan menyembah apapun kecuali Allah. Ini belum datang Rasul. Sehingga Abu Bakar berkata, sungguh demi Allah, aku tidak pernah minum khamr di masa jahiliyah, dan aku tidak pernah meletakkan jidatku di tanah untuk sujud pada berhala. Sejak sebelum Islamnya. Dan itu dikenal. Di kalangan musyrikin Quraisy dikenal. Kata Abu Bakar, akan datang kebaikan. Akan datang kebaikan. Terus, kalau engkau enggak ikut kami, engkau ikut siapa? Kalau engkau enggak ikut agama kami, menyembah apa yang kami sembah, engkau menyembah apa? Akan datang kebaikan. Akan datang kebaikan. Pasti akan datang penjelasan. Akan datang penjelasan. Selalu begitu jawabannya. Sehingga Abu Bakar dijuluki dengan Baghiyal Khair, pencari kebaikan. Kalau ketemu dengan Abu Bakar, mereka akan memanggil, ya Baghiyal Khair, awajad, wahai pencari kebaikan, sudah dapat? Akan, sebentar lagi. Akan, datang, sebentar lagi. Selalu ditanya, wahai pencari kebaikan. Maka ketika dia melihat Rasulullah SAW dengan sifat-sifatnya, dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan kebaikannya, dengan akhlaknya, dengan sopan santunnya, dengan semua sifat-sifatnya yang mulia, kemudian dia berkata, ini Rasulullah, maka Abu Bakar, ini yang selama ini aku cari. Ini yang selama ini aku cari. Maka jadilah beliau sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang memusuhi Abu Bakar, berarti memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencerca Abu Bakar, berarti dia mencerca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memilih teman. Astaghfirullah. La tu'zuni fi sahibi, kata Nabi, jangan sakiti hatiku dengan mencerca sahabatku. Qala, dikatakan, wa akhraja Ibnu Asakir anil miqdam radhiyallahu ta'ala anhu qala istabba aqil ibn abi talib wa abu bakr radhiyallahu ta'ala anhuma. Dikeluarkan oleh Ibn Asakir dari Miqdam radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Aqil ibn Abi Talib, saudaranya Ali ibn Abi Talib, ada perselisihan dengan Abu Bakar. Istabba, saling menyalahkan. Qala wa kana Abu Bakar nassaban ghairu annahu taharraj min qarabatihi min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Abu Bakar nassab, yani lebih memiliki nasab. Kan biasanya kalau istabba, saling menyalahkan, saling mengejek, biasanya yang dibicarakan adalah turunan siapa, anak siapa. Tetapi Abu Bakar tidak membalas. Mengapa? Karena orang tersebut, Aqil ibn Abi Talib, adalah min ahli bait Rasulullah SAW. Dari ahlul bait Rasulullah SAW. Taharraj min qarabatihi minan nabi. Beliau merasa haraj, merasa berat, karena kekerabatan Aqil dengan Nabi SAW. Fa'a'radu anhu. Maka Abu Bakar berpaling. Wa syaka ila Nabi SAW. Kemudian melaporkan pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, begini dan begitu diceritakan. Apa yang terjadi pada dia dan Aqil. Faqala, maka Nabi pun bersabda, ala tada'una li sahibi. Bukan tad'un, tapi difathahkan dalnya tada'un. Tada'a, meninggalkan. Dengan wawul jama' jadi tada'un. Ala tada'una li sahibi. Tidakkah kalian biarkan sahabatku? Biarkan, jangan diganggu maksudnya. Tada'una li sahibi. Tidakkah kalian biarkan dia untukku? Tidakkah kalian biarkan dia, jangan ganggu dia untukku? Dia sahabatku. Wa ma sya'nukum wa sya'nuh. Apa urusan kalian dengan dia? Wallahi ma minkum rajulun illa ala babi baitihi zulmah. Sungguh demi Allah, tidaklah di rumah kalian seorang pun, dari rumah-rumah kalian, kecuali di pintunya ada kegelapan. Kecuali pintunya Abu Bakrin. Fa inna ala babihi nur. Kecuali pintu rumahnya Abu Bakar, padanya ada cahaya. Fa wallahi laqad qultum kadzab. Sungguh demi Allah, kalian semua berkata, engkau berdusta, engkau berdusta. Dulu kalian semua berkata, engkau berdusta. Wa qala Abu Bakrin sadaqta. Sedangkan Abu Bakar berkata, engkau benar. Wa amsaktumul amwal. Wajadali bimalihi. Kalian semua memegang harta kalian, artinya tidak membantu, tidak memberi. Sedangkan beliau, jadali bimalih. Jad dari kata jud, yani dermawan, memberikan hartanya untukku, membantuku dengan hartanya. Wa qadaltumuni wa wasani wa tabani. Kalian mengacuhkan aku, kalian membiarkan aku, tidak menolongku. Sedangkan Abu Bakar mendukungku dan mengikutiku. Jangan ganggu dia. Biarkan dia untukku. Jangan ganggu dia. Wa akhrajahu al-Bukhari an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Juga dikeluarkan oleh Bukhari dari Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, man jarra thawbahu khuyala'a lam yandurillahu ilaihi yawm al-qiyamah. Wala yuzakihim, walahum azabun alim. Siapa yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki, ini bagi laki-laki, lam yandurillahu ilaihi yawm al-qiyamah, Allah enggak akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Ucapan Rasulullah SAW memperingatkan kepada mereka kaum laki-laki yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki. Man jarra thawbahu khuyala. Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, inna ahad shiqqai thawbi yastarkhi. Ya Rasulullah, salah satu sisi pakaianku menjulur ke bawah, miring. Illa an ata'ahal dalika minhu, kecuali kalau aku jaga terus supaya jangan turun. Maka Nabi bersabda, innaka lasta tasna' dalika khuyala. Adapun engkau tidak melakukan hal tersebut karena sombong. Wahai Abu Bakar, engkau tidak melakukan hal tersebut karena sombong. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dengan nomor hadis 3665. Dan di sini juga keutamaan Abu Bakar dikatakan, adapun engkau tidak melakukannya dengan sombong. Hadis ini sahih. Dan hadis ini diambil oleh beberapa ulama untuk menyatakan pendapat mereka bahwasanya memanjangkan pakaian di bawah mata kaki dengan tidak sombong tidak apa-apa. Buktinya Abu Bakar. Tetapi dibantah oleh para ulama yang lain dengan sekian sisi bantahan. Bantahan pertama ucapan Al-Khattabi dalam syarahnya, yang menyatakan siapa yang menyengaja memanjangkan pakaiannya kemudian berkata, saya tidak sombong, maka dia sudah jatuh dalam kesombongan. Saya ulangi ucapan beliau, rahimahullah. Siapa yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki dengan sengaja, kemudian berkata, saya tidak sombong, maka cukup untuk dikatakan bahwa dia sombong. Mengapa? Karena yang lebih jauh dari kesombongan adalah para sahabat. Toh mereka semua mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Itu jawaban pertama. Maka apakah engkau lebih jauh dari kesombongan daripada para sahabat? Apakah engkau lebih jauh dari kesombongan daripada Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali? Apakah kalian lebih jauh dari kesombongan daripada Muhajirin wal Ansar? Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, tidak bisa kalian berdalil dengan dalil Abu Bakar yang kita baca ini. Mengapa? Karena Abu Bakar tidak sengaja. Tidak sengaja. Dan berkata, wa ana ata'ahaduha. Aku menjaganya supaya jangan turun. Turun lagi, diangkat lagi. Turun lagi, diangkat lagi. Artinya apa? Artinya beliau tidak menyengaja. Kalau menyengaja, saya tidak sombong. Maka ini adalah kesombongan. Jawaban ketiga, bahwa siapa yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki dan berkata kami tidak sombong, maka kita berkata bahwa engkau telah menyerupai orang-orang yang sombong. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang-orang yang sombong memanjangkan pakaiannya, dan itu sudah umum dari dulu sampai sekarang. Bahkan ada di kalangan mereka yang sampai menyapu tanah pakaiannya. Maka Umar mengingatkan, angkat pakaian kalian. Fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Atqa li rabbik, lebih takwa untuk Rabbmu. Wa anqa li thawbik, lebih bersih buat pakaianmu. Karena tidak nempel tanah, bersih. Maka yang ketiga apa jawabannya? Siapa yang memanjangkan pakaian dengan tidak sombong, maka kita akan katakan, ya mungkin kamu tidak sombong, tetapi tasyabbuh dengan para sombongin. Pala para mutakabbirin, mereka-mereka yang sombong. Nah, sehingga tidak bisa jadi alasan. Karena lafadznya sangat jelas di dalam hadis ini, dalam riwayat Bukhari ini, bahwa Abu Bakar berkata, inna ahad syiqai sawbi yastarkhi. Ya Rasulullah, salah satu sisi pakaianku terjulur ke bawah. Artinya tidak sama bikinnya, ada yang salah sehingga miring. Sobnya miring begitu. Maka dia menjulur ke bawah, illa an ata'ahaduha, kecuali kalau aku jaga agar jangan turun. Maka dikatakan, engkau tidak sombong karena memang tidak sengaja. Engkau tidak sombong karena engkau selalu menjaga Kecuali kalau kelupaan, turun lagi. Qala, kembali kepada kitab. Wa akhraja Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallam, man asbaha minkumul yawm sha'iman. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, ana. Qala faman tabi'a minkum janazah. Qala Abu Bakr, ana. Faman at'ama minkumul yawma miskinan. Qala Abu Bakr, ana. Faman 'ada al-yawma minkum maridan. Qala Abu Bakr, ana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi mri'in illa daqala al-jannah. Hadis sahih akhrajahu Muslim bi sahihi. Nabi SAW pernah bertanya, siapa yang pagi ini berpuasa? Abu Bakar berkata, aku ya Rasulullah. Pertanyaan kedua, siapa yang pagi ini sudah mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengangkat tangannya lagi, aku ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang memberi makan orang miskin hari ini? Siapa yang pagi ini sudah memberi makan orang miskin? Maka Abu Bakar berkata lagi, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Ditanya lagi, faman adal yauma minkum maridan? Siapa yang di antara kalian sudah menengok orang sakit hari ini? Abu Bakar mengangkat tangannya lagi dan berkata, ana ya Rasulullah. Qala Abu Bakrin, berkata Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah perkara-perkara ini terkumpul pada satu orang kecuali orang itu akan masuk surga. Tidaklah terkumpul dalam satu hari empat perkara ini pada seseorang, niscaya orang itu akan masuk surga. Apa saja? Puasa, mengantarkan jenazah, memberi makan orang miskin, menengok orang sakit. Kalau empat ini ada pada seseorang dalam satu waktu, dalam satu hari, maka dia akan masuk surga. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu orangnya. Dan dikatakan, kata Nabi, sungguh tidaklah terkumpul empat perkara ini pada seseorang kecuali dia akan masuk surga. Wa qad warada hadzal hadits min riwayat Anas bin Malik. Hadis ini telah diriwayatkan dari Anas bin Malik, ini selain Abu Hurairah juga Anas bin Malik. Wa Abdurrahman ibn Abi Bakrin radhiyallahu anhum. Fa hadits Anas radhiyallahu ta'ala anhu akhrajahu al-Baihaqi. Hadis Anas dikeluarkan oleh Al-Baihaqi fil Asl. Wa fi akhirih, dan di akhir hadis Baihaqi disebutkan, wajabat laka al-jannah, maka mesti bagimu surga. Langsung ta'yin kepada Abu Bakar dengan kalimat wajabat lakal jannah, maka mesti bagimu akan masuk surga. Masya Allah, ini keutamaan yang sangat besar bagi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Naktafi bihadal qadar. Nawasul insyaAllah fi darsi al-qadim biiznillahi ta'ala wa inayatihi wa quwatihi wa tawfiqih. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira.